Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita melanjutkan pelajaran kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Berikutnya beliau Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebutkan pasal yang baru. Beliau rahimahullah mengatakan faslun pasal wa qad dakhala aidan fi ma dzakarnahu min al-iman bihi wa bi kutubihi wa bi malaikatihi wa bi rusulihi al-iman bi anna al-mu'minin yarawna rabbahum. Bi anna al-mu'minin yarawna yarawnahu yawmal qiyamati ayanan bi absarihim kama yarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahab wa kama yarawna al-qamara lailatal badr la tudamuna fi ru'yatih yarawnahu subhanahu wa hum fi 'arasatil qiyamah thumma yarawnahu ba'da dukhulil jannah kama yasha'ullah. Pasal dan juga termasuk di dalam apa yang kami sebutkan dari iman kepada Allah, kitab-kitab sucinya, para malaikat dan para rasulnya adalah al-iman, mengimani. Bi anna al-mu'minina yarawnahu yawm al-qiyamah, bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat. Ayanan bi absarihim, secara langsung dengan mata penglihatan mereka. Kama yarawna syamsa, sebagaimana mereka melihat asyams, melihat matahari. Sahwan, dengan terang, dalam keadaan cerah. Laisa dunaha sahab, tidak terhalang oleh awan. Sebagaimana mereka melihat matahari di saat yang cerah, tak terhalang oleh awan. Wa kama yarawna al-qamara, dan sebagaimana mereka melihat rembulan. Lailatul Badri, di malam purnama. La yudhamuna fi ru'yatih, mereka tidak termudaratkan, tidak termudaratkan di dalam melihatnya, melihat bulan dalam keadaan tenang, nyaman, mudah. Yarawnahu subhanahu wa hum fi 'arasatil qiyamah, mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka fi 'arasatil qiyamah, di padang mahsyar pada hari kiamat. Thumma yarawnahu ba'da dukhulil jannah, kemudian mereka melihatnya kembali, melihat Allah Ta'ala kembali setelah masuk ke dalam jannah. Kama yasha'ullah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal ini tentang iman biru'yatil mu'minin rabbahum yawmal qiyamah, tentang mengimani bahwa kaum mukminin akan melihat Rabb mereka Allah pada hari kiamat di padang mahsyar dan di dalam jannah. Di dua kesempatan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Iman, mengimani bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat secara langsung dengan mata. Beliau sebutkan termasuk iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab sucinya, juga termasuk iman kepada para malaikat dan para rasulnya. Kenapa demikian? Adapun yang pertama, mengimani hal tersebut merupakan bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena berita tersebut dikabarkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita membenarkan dan mempercayainya, berarti kita percaya kepada Allah. Beriman kepada Allah. Mengimani hal tersebut, juga beliau sebutkan termasuk iman kepada kitab-kitab suci. Kenapa? Sebab kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitakan bi anna Allah yura yaumal qiyamah. Telah memberitakan bahwa Allah Ta'ala akan dilihat pada hari kiamat nanti. Maka jika kita mempercayainya, berarti kita telah mempercayai dan membenarkan kitab-kitab suci tersebut. Demikian pula beliau menyebutkan hal itu termasuk iman kepada para malaikat. Kenapa demikian? Karena berita tersebut tersampaikan kepada kita terlebih dahulu kepada Nabi SAW melalui satu malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jika kita mengimaninya, berarti kita telah mempercayai Jibril, sang penyampai wahyu. Kemudian, beliau juga menyebutkan bahwa mengimani hal itu merupakan bagian dari al-iman bir-rusul. Iman kepada para rasul. Kenapa demikian? Karena para rasul telah menyampaikan kepada umat mereka tentang hal itu. Bi anna Allah yura yaumal qiyamah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilihat pada hari kiamat nanti. Oleh karena itulah beliau mengatakan wa qad dakhala aidan fi ma dzakarnahu min al iman bih wa bi kutubih wa bi malaikatih wa bi rusulih. Al iman bi anna al mu'minin yarawnahu yaumal qiyamati 'ayanan bi absarihim. Dan termasuk juga di dalam apa yang kami sebutkan dari iman kepada Allah, kitab-kitab suci, para malaikat dan para rasulnya adalah mengimani bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat secara langsung. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan bi annal mu'minina yarawnahu yawmal qiyamati, bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat ayanan bi absarihim. Ayanan ini merupakan bentuk masdar. Ini merupakan isim dan merupakan bentuk masdar dari ayana. Yu'ayinu ayanan wa mu'ayana. Sehingga ini diambil dari kata al-ain. Diambil dari kata al-ain. Huruf-huruf aslinya, huruf-huruf dasar yang menyusunnya adalah ain, ya, nun. Ain yang artinya adalah mata. Sehingga ayanan maknanya adalah secara langsung dengan mata. Bi absarihim, dan penglihatan-penglihatan mereka. Sehingga ar-ru'yah, melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat, itu secara langsung dengan mata. Bi absarihim, dengan penglihatan-penglihatan mereka. Maka di dalam ungkapan ini, ayanan bi absarihim, terdapat bantahan bagi orang-orang ya, yang meyakini bahwa Allah dilihat oleh kaum mukminin, tetapi la bi absarihim, la ayanan bi absarihim, tidak secara langsung dengan mata-mata mereka, dengan penglihatan mereka. Yang meyakini demikian adalah Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dan yang semisal dengan mereka. Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang semisalnya menetapkan bahwa al-mu'minun yarawna Allah yawmal qiyamah, akan melihat Allah pada hari kiamat. Tetapi tidak ayanan bi absarihim, tidak secara langsung dengan mata-mata mereka. Ya. Lantas sebagaimana kata mereka, kaum mukminin melihat Allah ya, dengan kekuatan al-quwah yang Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada kaum mukminin ya, di dalam akal mereka, akal pikir mereka, dan imajinasi mereka. Sehingga mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan akal pikir mereka atau imajinasi mereka tersebut. Jadi memang melihat Allah, tetapi tidak dengan mata. Tidak sebagaimana kita melihat benda-benda ini dengan mata. Secara langsung, bukan kita memejamkan mata kemudian mengimajinasikan. Tidak. Langsung dengan mata sebagaimana yang disebutkan di dalam dalil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sampai-sampai Rasulullah SAW mengumpamakan benar-benar dengan mata. Ya, beliau mengumpamakan dengan kita melihat matahari dan bulan. Apakah kita berimajinasi untuk melihat matahari? Tidak. Apa kita melihat bulan atau kita melihat bulan dengan imajinasi? Tidak, langsung dengan mata. Tidaklah beliau memberikan perumpamaan ini melainkan untuk mempertegas, memperjelas bahwa mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat benar-benar dengan mata. Bukan dengan kekuatan imajinasi, akal pikir, dan semisalnya, sebagaimana yang diklaim oleh Asy'ariyah, Maturidiyah, dan semisalnya. Nah, kenapa mereka menafikan kaum mukminin melihat Allah secara langsung dengan mata? Kenapa? Karena jika menggunakan mata, konsekuensinya adalah menetapkan Allah fi jihah, Allah berada di arah tertentu. Arah tertentu. Sedangkan mereka, pernah kita pelajari, tidak menetapkan arah manapun bagi Allah. Allah itu tidak dikatakan di atas, juga tidak dikatakan di bawah. Tidak dikatakan di sebelah kanan kita, sebelah kita pun di sebelah kiri kita. Tidak di hadapan kita, juga tidak di belakang kita. Kalau dengan mata, ya berarti menetapkan arah, karena mata ini tidaklah melihat sesuatu kecuali di arah tertentu. Sehingga untuk ya, atau agar tidak menetapkan arah bagi Allah, mereka mengatakan ya, kaum mukminin melihat Allah tetapi bukan dengan mata, tetapi dengan kekuatan imajinasi, akal pikir, dan semisalnya. Allahul musta'an. Bisa kita lihat kesesatan, kebatilan membawa kepada kesesatan dan kebatilan yang lain. Beruntun. Ya, na'udzubillah. Ya. Ketika menyimpang sedikit dari rel, maka semakin lama akan semakin jauh. Ya, walaupun sudutnya sama, sudut penyimpangannya, tapi kalau dilanjutkan ya jelas akan jauh. Kemudian di dalam ungkapan penulis rahimahullah, bi anal mu'minina yarawnahu yawmal qiyamah, bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat. Terdapat bantahan bagi Mu'tazilah. Terdapat bantahan bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkari secara total. Mengingkari secara total bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat. Naam. Mengingkari secara mutlak, secara total bahwa Allah taala dilihat pada hari kiamat. Ya. Ya, dengan takwil-takwil, tahrif-tahrif sebagaimana kebiasaan mereka. Maksudnya adalah begini, begini, maksudnya adalah begitu dan seterusnya. Allah musta'an. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, kama yarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahab. Kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat secara langsung dengan mata sebagaimana mereka melihat, yakni sebagaimana kita semua manusia melihat matahari di saat yang cerah tak terhalang oleh awan. Nah, ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, tarawnahu kama tarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahab. Sehingga penulis rahimahullah ya, hanya semisal mengutip dari hadis tersebut. Tarawnahu, kalian akan melihat Allah taala sebagaimana kalian melihat matahari di langit yang cerah, tidak tertutup, tidak terhalang oleh awan. Perhatikan, telah kita pelajari berulang kali bahwa yang dimaksud dengan penyamaan ini bukan penyamaan al-mar'i bil-mar'i, menyamakan Allah dengan matahari. Bukan penyamaan objek yang dilihat. Tetapi ini merupakan penyamaan perbuatan melihat. Perbuatan kaum mukminin melihat Allah pada hari kiamat nanti sebagaimana perbuatan mereka melihat matahari. Tashbih ar-ru'yah bir-ru'yah. Menyamakan, menyerupakan perbuatan melihatnya. Yani melihat langsung dengan mata. Dan telah kita pelajari bahwa ada sisi kesamaan, sisi keserupaan di dalam perbuatan melihat ini. Setidaknya ada 3 sisi keserupaan. Ketika dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kama tarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahab." Kalian akan melihat Allah sebagaimana perbuatan kalian melihat matahari di langit yang cerah dan seterusnya. Terdapat 3 sisi keserupaan, kesamaan. Perbuatan melihat Allah dengan perbuatan melihat matahari. Perbuatannya yang disamakan. Ada sisi keserupaan atau kesamaan. Kesamaan yang pertama atau sisi kesamaan yang pertama adalah an-ru'yata bil-'ain. Bahwa perbuatan melihat itu menggunakan mata, dengan mata. Bukan melihat dalam arti berimajinasi dan membayangkan dengan pikiran atau dengan hati. Sebab beliau mengatakan kama tarawna syams, sebagaimana perbuatan kalian melihat matahari. Ketika kita melihat matahari, apa yang kita gunakan? Apakah imajinasi kita, akal pikir, hati kita? Tidak. Yang kita gunakan adalah mata kita untuk melihat matahari. Kemudian sisi yang kedua, an-ru'yata takunu ilal 'ulu, bahwa arah pandangan kita ketika melihat Allah, insyaallah arah pandangan kita tertuju ke atas. Ini sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala al-'ulu, maha tinggi di atas seluruh makhluk. Kenapa demikian? Dari mana kita simpulkan sisi kesamaan ini? Sebab beliau mengatakan kama tarawna syams, sebagaimana kalian melihat matahari. Ketika kita melihat matahari, nah di manakah posisi matahari tersebut? Tentu di atas kita. Tinggi. lebih tinggi daripada kita, arah atas. Kemudian sisi keserupaan yang ketiga adalah adam at-tadhon, bahwa perbuatan melihat Allah Ta'ala dapat dilakukan dengan mudah tanpa berdesak-desakan, tanpa saling menzalimi, tanpa saling menghalangi, sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kelanjutan hadisnya, la tudhamuna fi ru'yati, kalian tidak terzalimi ketika melihatnya, untuk melihatnya didesak-desak, atau terzalimi dalam arti terhalang oleh yang lain, pengen melihat tapi terhalang. Tidak. Sebagaimana ketika kita melihat matahari, sebagaimana ketika kita melihat bulan, purnama, masing-masing dari kita dapat melihat dengan mudah, jelas, tanpa harus menghalang-halangi yang lain. Nah, inilah tiga sisi keserupaan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut. Dengan mata tertuju ke arah atas dan mudah, walhamdulillah, untuk melihat Allah Ta'ala. Kama yarawna syamsa sahman laisa dunaha sahab, sebagaimana mereka melihat matahari di saat yang cerah tak terhalang oleh awan. Wa kama yarawna al-qamara lailatal badr, dan sebagaimana mereka melihat rembulan di malam purnama. Jadi disamakan dengan dua benda langit ini, yaitu asyams dan al-qamar. Sebagaimana perbuatan kita melihat langit dan sebagaimana perbuatan kita melihat bulan. Sisi keserupaannya juga sama dengan tadi. Penglihatan itu dilakukan dengan mata, bukan dengan imajinasi, akan pikir dan hati. Demikian juga tertuju ke arah atas, sebagaimana kita melihat ke atas, memandang ke arah atas ketika melihat bulan. Demikian juga mudah, tanpa ada kesulitan untuk melihat bulan purnama. Wa kama yarawna al-qamara lailatal badr la yudhamuna fi ru'yatihi. Ada harakat yang berbeda di antum. La yudhamun, enggak ada ya. La yudhamun. Telah kita pelajari la yudhamun. Ini sebagaimana riwayat la tudhamun, diambil dari kata dhaim, dan ini merupakan fi'il bentuk majhul atau pasif. Artinya la yudhlamun, mereka tidak terzalimi untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana mereka tidak terzalimi didesak-desak atau dihalang-halangi oleh orang yang lain padahal ingin melihat bulan, tetapi didesak atau terhalang oleh yang lain, oleh orang yang lain. Di sana juga ada riwayat yang lain, la tudhamun, yakni kalian tidak saling berdesak-desakan. Di sana juga ada riwayat yang lain, la tudarrun, kalian tidak saling memudaratkan, merugikan. Terfahami dari semua riwayat itu bahwa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat-sangat mudah pada hari kiamat nanti bagi kaum mukminin. Mudah, tidak saling berdesak-desakan, tidak saling menghalangi. Sebagaimana kita melihat bulan purnama, mudah. Sekali lagi, ini bukan menyerupakan objek yang dilihat, tetapi menyerupakan perbuatan kita melihat. Sehingga Allah tidak seperti bulan, tetapi perbuatan kita melihat Allah seperti perbuatan kita melihat bulan. Setidaknya dari tiga sisi kesamaan, keserupaan tersebut. La yudhamuna fi ru'yati, mereka tidak terzalimi di dalam melihatnya. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan dua kesempatan kaum mukminin melihat Allah Ta'ala. Kesempatan yang pertama, yarawnahu subhanahu wa hum fi arasatil qiyamah, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hum, dalam keadaan mereka, fi arasatil qiyamah, berada di arasat qiyamah. Arasat, hari kiamat. Apa itu arasat? Arasatun merupakan bentuk jamak dari arsatun, yang artinya adalah al-makanul wasi'ul fasih, tempat yang luas dan lapang, padang, sehingga sering kita sebut padang mahsyar, padang yang sangat luas, hamparan yang sangat-sangat luas, mencukupi semua makhluk ketika itu, sangat-sangat luas, mencukupi semua jin dan manusia. Arsah yaitu al-makanul wasi'ul fasih laisa fihi bina, yang tidak terdapat bangunan padanya. Jadi enggak ada bangunan. Tempat yang lapang, sangat luas, padang, laisa fihi bina'un, tidak ada bangunannya. Naam. Beliau rahimahullah menyebutkan kesempatan yang pertama ini, wahum fi arasatil qiyamah, ketika mereka masih berada di arasat, padang yang luas pada hari kiamat. Naam. Jadi kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk jannah. Yes. Sebelum masuk jannah. Naam. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin mahjubun." Kalla, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, an rabbihim, dari melihat Rabb mereka, yauma idzin, pada hari itu, lamahjubun, benar-benar terhalang. Yani orang-orang kafir benar-benar terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Hari apa? Hari kiamat, di padang mahsyar. Orang-orang kafir kan tidak akan masuk jannah. Orang-orang kafir tidak akan masuk ke dalam jannah. Naam. Dan di sana masih ada dalil-dalil yang lain. Kemudian, selama di padang mahsyar atau arasatul qiyamah, ya, manusia terbagi menjadi tiga jenis. Jenis yang pertama, golongan yang pertama adalah mukminuna khullas zahiran wa batinan. Orang-orang yang beriman secara lahir dan batin. Yani benar-benar beriman. Benar-benar beriman. Ya. Maka mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala fi arasatil qiyamah wa ba'da dukhulil jannah. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala di arasatil qiyamah, padang hari kiamat, padang mahsyar. Demikian juga ba'da dukhulil jannah, setelah masuk ke dalam jannah. Seperti kata penulis rahimahullah, thumma yarawnahu ba'da dukhulil jannah kama yasha'ullah. Kemudian mereka akan melihat Allah pula setelah masuk ke dalam jannah sebagaimana yang Allah taala kehendaki. Golongan yang kedua adalah kafiruna khullas zahiran wa batinan. Orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir secara lahir batin. Yani batinnya jelas kafir, demikian pula zahirnya, lahiriahnya menampakkan kekafiran. Menampakkan dan menyatakan tidak beriman. Pertanyaannya, apakah mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala setidaknya di padang mahsyar? Adapun di dalam jannah jelas, sebab mereka tidak akan masuk ke dalam jannah. Apakah orang-orang kafir tersebut akan melihat Allah taala di padang mahsyar? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, la yarawna rabbahum mutlaqan. Mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya, baik di dalam jannah, ya jelas, maupun di padang mahsyar. Pendapat yang kedua mengatakan, yarawnahu ru'yata ghadab wa 'uqubah. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, tetapi merupakan ru'yatu ghadab wa 'uqubah. Melihat Allah yang sifatnya, yang suasananya adalah suasana kemarahan dan kemurkaan Allah dan hukuman. Sehingga tidak merasakan kenikmatan dengan itu. Ru'yat ghadab wa 'uqubah. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala tetapi sebagai bentuk hukuman dari Allah dan dalam suasana kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Yang jelas ada dua pendapat ini, setidaknya kita mengetahui beberapa pendapat para ulama. Kemudian golongan yang ketiga adalah mu'minuna zahiran kafiruna batinan. Golongan yang beriman secara zahir, yakni mengaku beriman secara zahirnya, namun batinnya kafir. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang munafik yang mengaku beriman, mengaku berislam, namun kenyataannya mereka menyembunyikan kekafiran. Nah, orang-orang munafik diterangkan oleh para ulama dengan menyimpulkan dari dalil-dalil, yarawna Allah azza wa jalla fi arafatil qiyamah thumma yahtajibu anhum. Mereka akan melihat Allah azza wa jalla di arafatul qiyamah, di padang mahsyar. Jadi orang-orang kafir, tapi maksudnya munafik, ya, golongan yang ketiga ini, kafir secara batin, zahirnya mengaku beriman, mereka melihat Allah azza wa jalla di padang mahsyar. Kemudian Allah ya menghalangi mereka, kemudian Allah menghalangi mereka dan tidak melihat kembali. Subhanallah, sempat melihat Allah, setelah itu tidak melihat Allah lagi selama-lamanya. Naam. Na'udzubillah. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala bersama kaum mukminin, ya, orang-orang yang benar-benar beriman juga melihat Allah, orang-orang munafik juga melihat Allah. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk bersujud. Orang-orang yang beriman mampu bersujud. Walhamdulillah, adapun orang-orang munafik ternyata ya tubuhnya menjadi kaku dan keras, tidak mampu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kesimpulannya, sebagian ulama berpendapat bahwa semua manusia di padang mahsyar nanti akan melihat Allah Ta'ala. Kaum mukminin zahiran wa batinan jelas melihat Allah. Orang-orang kafir tadi, pendapat yang kedua, melihat Allah. Tetapi ru'yat ghadab, melihatan yang suasananya merupakan suasana kemarahan dan hukuman. Yang ketiga, orang-orang munafik juga melihat Allah. Sehingga sebagian ulama berpendapat semua manusia di padang mahsyar nanti akan melihat Allah. Ya. Namun berbeda halnya di dalam jannah. Maka itu hanya keistimewaan orang-orang yang beriman, ahlul jannah. Thumma yarawnahu ba'da dukhulil jannah kama yasha'ullah. Kemudian kesempatan yang kedua, orang-orang yang beriman melihat Allah Ta'ala, kata beliau, kemudian mereka akan melihatnya pula ba'da dukhulil jannah, setelah masuk ke dalam jannah. Kama yasha'ullah, dengan cara yang Allah kehendaki. Nah, ini kesempatan yang kedua. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannah idza dakhaluha nazalu fiha bi fadli a'malihim." Sesungguhnya ahlul jannah ketika telah memasukinya, nazalu fiha, mereka akan bertempat di dalam jannah, ya, sesuai dengan keutamaan amalan mereka. Tempatnya berbeda-beda, manzilahnya, kedudukannya sesuai dengan amalan mereka. Fa yu'dzanu lahum fi miqdari yaumil jumu'ati min ayyamid dunya fa yazuruna Allah azza wa jalla. Lalu diizinkan bagi mereka di seukuran hari Jumat dari hari-hari dunia, hari Jumat. Jadi ada semacam hari seukuran hari Jumat. Fayazuruna Allah azza wa jal, lalu mereka menziarahi, mengunjungi Allah azza wa jal. Wa yubrizu lahum arshahu wa yatabadda lahum fi rawdi min riyadil jannah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan untuk mereka arshnya. Dan Allah menampakkan diri kepada mereka. Fi rawdatin min riyadil jannah, di satu taman dari taman-taman surga. Jadi ahlul jannah, ya, ahlul jannah itu akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu kesempatan yang diistilahkan dengan mau'idul 'id, mau'idul ziyarah. Diistilahkan oleh para ulama ya, dengan mengambil dari hadis ini di kesempatan yang dinamakan mau'id az-ziyarah. Jadwal hari waktu ziarah, menziarahi, mengunjungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fi rawdatin min riyadil jannah, di satu taman dari taman-taman jannah. Ya, di sanalah mereka mengunjungi Allah. Bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di dalam jannah, namun tempat mereka untuk melihat Allah, tempat bagi ahli jannah untuk melihat Allah adalah mereka pergi ke sana dulu, tempat itu dulu. Berkumpul di sana. Ya, fi rawdatin min riyadil jannah. Ya. A'zamun na'im, nikmat yang terbesar merupakan at-taladzud, merasakan lezatnya dan nikmatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, yang maha sempurna. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah al-jamil. Allah Subhanahu wa Ta'ala jamil, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha indah, jamil. Apa makna Allah Subhanahu wa Ta'ala jamil, indah? Maknanya adalah jamilul zat, wasifat wal af'al, mencakup ini seluruhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jamil, maksudnya adalah Allah jamil maha indah zatnya. Demikian pula Allah jamil maha indah sifat, sifat-sifatnya. Demikian juga Allah Ta'ala maha indah jamil al af'al, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya adalah perbuatan-perbuatan yang indah, jamilah. Naam. Maha indah zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Ya. Ya, bisa kita fahami yang namanya indah itu ya maknanya apa. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala maha indah zatnya, subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha indah sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha indah perbuatan-perbuatannya. Dan segala keindahan yang ada di kehidupan dunia ini, segala keindahan, ya, kecantikan, keelokan di alam semesta ini seluruhnya merupakan min asari jamalillahi subhanahu wa ta'ala. Dari asar-asar, itu semua merupakan asar-asar jamalullah, keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jamil maha indah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keindahan pada makhluk-makhluknya juga. Sebab faqidu syai'i la yu'ti. Sebab faqidu syai'i la yu'ti. Ya. Pihak yang tidak memiliki sesuatu tidak akan memberikan sesuatu itu kepada yang lain. Pihak yang tidak memiliki sesuatu, maka tidak akan memberikan sesuatu kepada yang lain. Seperti pihak yang tidak memiliki uang, ya tidak bisa memberikan uang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keindahan-keindahan, segala keindahan di alam semesta ini. Kenapa? Karena itu semua merupakan min athari jamalillah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat jamal, maka Allah Ta'ala menampakkan athar keindahan dirinya itu pada makhluk-makhluknya. Itu semua merupakan asar jamalillah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, وَهُوَ الْجَمِيلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ كَيْفَلَ وَجَمَالُ سَائِرِ هَذِهِ الْأَكْوَانِ مِنْ بَعْضِ آثَارِ الْجَمِيلِ فَرَبُّهَا أَوْلَى وَأَجْدَرُ عِنْدَ ذِي الْعِرْفَانِ فَجَمَالُهُ بِالذَّاتِ وَالْأَوْصَافِ وَالْ af'ali wal asma'i bil burhani wa huwal jamilu 'ala al haqiqati kaifala, dan Allah dialah yang maha indah 'ala al haqiqah, secara kenyataan, dengan sebenar-benarnya, kaifala, bagaimana tidak, wa jamalu sa'iri hadhihi al aqwani, bagaimana tidak, sementara keindahan seluruh makhluk ini min ba'dhi atharil jamil farabbuha, merupakan bagian, sebagian dari asar-asar keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farabbuha, maka Rabbnya pemilik keindahan itu, awla wa ajdaru inda dil irfani, lebih pantas dan lebih berhak untuk bersifat dengan keindahan. Inda dil irfani, menurut orang-orang yang arif, yang memiliki ma'rifat. Fajamaluhu bidzati wal awsafi wal af'ali wal asma'i bil burhani. Beliau menjelaskan keindahan Allah Subhanahu wa taala dari beberapa sisi. Fajamaluhu, maka keindahan Allah itu bidzat, pada zatnya. Wal awsaf, sifat-sifatnya. Wal af'al, perbuatan-perbuatannya. Wal asma', dan nama-namanya juga. Nama-nama yang indah bil burhan, dengan bukti-bukti dan penjelasan. Naam. Sehingga tidakkah kita lebih mengutamakan dan merindukan keindahan zat yang maha indah dengan kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Dan jangan sampai kita membuat diri kita sendiri sedikit demi sedikit terjauhkan dari kenikmatan yang terbesar tersebut, memandang kepada keindahan zat yang maha indah, yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam jannah, dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebab bagaimanapun indahnya makhluk, maka itu hanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak sebanding dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang merasakan nikmat dengan melihat keindahan-keindahan alam semesta ini, keindahan makhluk-makhluk ini seluruhnya, maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha indah, dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang sangat besar, lebih besar dan bahkan merupakan nikmat yang terbesar. Jika sebagian orang ada yang suka melihat keindahan, entah itu keindahan, kecantikan, keelokan yang dihalalkan oleh Allah maupun diharamkan olehnya, maka ingatlah bahwa sebesar-besar kenikmatan adalah kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah di dalam jannah. Penulis rahimahullah mengatakan, kama yasha thumma yarawnahu ba'da dukhulil jannah kama yasha Allah. Kemudian mereka akan melihat Allah taala juga di dalam jannah, setelah masuk ke dalam jannah, kama yasha Allah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah di dalam hal apa? Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dari sisi apa? Yang pertama adalah dari sisi waktunya, zamannya. Kapan di dalam jannah mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala? Ternyata diterangkan di dalam hadis tadi, mereka akan melihat Allah taala fi mau'id az-ziyarah, di suatu waktu yang disenakan, dan mau'id az-ziyarah, waktu kunjungan ahli jannah kepada Allah taala. Fa yu'dzanu lahum fi miqdari yaumil jumu'ah min ayyamid dunya fa yazuruna Allah azza wa jalla. Diizinkan bagi mereka seukuran hari Jumat dari hari-hari dunia ini. Ya, mereka mengunjungi Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Lalu Allah menampakkan diri, menampakkan wajahnya kepada mereka. Demikian juga sisi yang kedua, mereka akan melihat Allah Ta'ala sebagaimana yang Allah kehendaki, dari segi bagaimana cara mereka melihat Allah Ta'ala sesuai dengan yang Allah kehendaki. Yang penting, yang jelas, yang wajib adalah kita mengimani bahwa ahlul jannah pasti akan melihat Allah ayanan bi absarihim, dengan mata mereka, dengan penglihatan mereka. Dan tidak boleh mengingkari, menyanggah dengan alasan tidak logis bagaimana mungkin melihat Allah. Tidak. Tetap harus diimani, sebab Nabi SAW telah mengabarkannya, memberitakannya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau itu berbicara dari hawa nafsunya, pikirannya sendiri, tidak. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dikatakannya itu melainkan wahyu yang disampaikan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh membantah dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dengan akal. Akal digunakan untuk memahami. Akal yang sehat tidak akan mungkin bertentangan dengan dalil yang sahih. Mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan akan kita masuki insyaallah pasal tentang al-iman bil yaumil akhir. Pasal yang cukup panjang, mengimani rangkaian-rangkaian peristiwa yang terjadi di hari akhir. Wallahu ta'ala alam bisawab, walhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.